anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Menjaga Kebersihan dan Kerapian Rumah. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Bu, Ibu, sedang cuci piring ya? Boleh Wati bantu tidak, Bu? Boleh. Wati bantu Ibu meletakkan piringnya di rak piring ya. Baik, Bu. Asyik, sudah selesai. Sekarang Wati bantu apa lagi, Bu? Wati tidak capek membantu Ibu terus? Tidaklah, Bu. Wati malah seneng kok. Syukurlah. Ibu senang sekali kalau Wati senang membantu Ibu. Sekarang mari kita merapikan ruang tengah yuk. Wati yang membersihkan debu-debu di almari hias, Ibu yang menyapu lantai ya. Siap, Bu. Bu, Ibu, mana mobil-mobilanku yang warna merah, Bu? Dino mau bermain dengan teman-teman nih. Cepet, Bu. Ih, Dino, sandalmu kotor sekali. Kok langsung dipakai masuk ke rumah sih? Lihat, jadi kotor lagi kan lantainya. Kasian Ibu yang barusan menyapunya. Iya, Dino. Kenapa tidak kamu lepas sandalmu di luar? Maaf ya, Bu. Dino terburu-buru nih. Sudah dulu ya, Dino main lagi dengan teman-teman. Dino tidak boleh begitu. Tidak baik itu. Ayo, dibersihkan dulu itu bekas sandalmu. Mari Ibu bantu. Ah, Ibu. Dino kan mau main dengan teman-teman. Boleh. Tapi nanti, setelah membersihkan bekas sandalmu ini. Oke? Baiklah, Bu. Nah, itu baru namanya anak yang bertanggung jawab. Yuk, kita bersihkan bersama-sama. Dino akhirnya mau ikut membersihkan lantai yang kotor bersama Ibu. Kemudian, Ibu menasihati Dino tentang menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Lihat, lantai rumah kita bersih lagi kan? Iya ya, Bu. Terlihat menyenangkan ya kalau rumah kita bersih. Iya, Dino juga senang kok melihat rumah kita bersih. Sebetulnya mudah kok menjaga kebersihan dan kerapian rumah itu. Yang penting setiap hari kita selalu berusaha mencegah debu tebal. Dilap setiap hari dengan lap basah ya. Lalu jangan lupa membersihkan jendela seminggu sekali. Selain itu juga berusaha untuk tidak menumpuk piring kotor. Bersihkan kamar mandi, bersihkan halaman dari daun kering. Dan yang paling penting adalah bersihkan rumah secara teratur. Paham ya, Wati, Dino? Iya, Bu. Semuanya bersih. aku yang hebat? Demikianlah cerita dan nyanyian tentang menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Ada 6 cara menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Pertama, mencegah debu tebal. Kedua, membersihkan jendela. Ketiga, tidak menumpuk piring kotor. Keempat, membersihkan kamar mandi. Kelima, membersihkan halaman dari daun kering. Dan terakhir, membersihkan rumah secara teratur. Anak-anak, rumah bersih dan rapi menandakan bahwa yang tinggal di dalamnya adalah orang yang bersih dan rapi. Selain itu, rumah bersih dan rapi sudah pasti sehat dan nyaman. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!